Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, para peserta sekalian, ikhwani fiddin, ukhwati fillah rahimani wa rahmakallah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sebelum masuk sesi tanya jawab nantinya, saya menambahkan beberapa poin pembahasan terlebih dahulu. Saat ini ada beberapa pembahasan yang saya tambahkan. Ada permasalahan di sini yang belum saya jelaskan tadi, semisal ada mengenai kelelawar. Ya, kelelawar apakah halal atau tidak? Karena di sebagian tempat ini mengkonsumsi kelelawar. Ya, di daerah saya juga di Gunung Kidul itu ada warung yang bahkan sudah masuk TV juga ya, karena laris dengan makanan dari kelelawar tadi. Nah, mengenai kelelawar ini para ulama khilaf atau berselisih pendapat. Namun pendapat yang lebih tepat tentang masalah ini adalah kelelawar itu, ada hadis yang menyebutkan mengenai masalah kelelawar, yaitu hadis riwayat Baihaqi dan Al-Kubra, yaitu dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, janganlah kalian membunuh katak, la taqtulud difa'adi, janganlah kalian itu membunuh katak, ya, janganlah kalian itu membunuh katak, karena suaranya itu adalah tasbih. Namun dalam lanjutan yang disebutkan, wala taqtulul khafas, dan janganlah kalian itu membunuh ya kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Intinya di sini kelelawar itu sama dengan katak, ya. Adapun tadi perkataan katak suaranya itu adalah tasbih, saya belum bisa memahami hal ini, ya. Namun kita lihat di sini konteks yang kelelawarnya tadi, ya, kelelawar sini dikatakan tidak boleh dibunuh. Ya, kalian jangan kalian pula membunuh kelelawar. Maka di sini menunjukkan kaidah tadi di awal, hewan yang tidak boleh dibunuh berarti haram dimakan. Maka kelelawar kesimpulannya ya tidak boleh dimakan. Pokoknya ya kalong hampir sama dengan kelelawar ya, sejenis masuk. Sama. Walaupun daerah namanya beda-beda, pokoknya sejenis itu. Kemudian yang terakhir ada beberapa kaidah tentang ini yang pembahasan kita terakhir, yaitu 5 alasan kenapa makanan itu bisa diharamkan. 5 sebab makanan itu bisa diharamkan. Yang pertama, makanan itu bisa jadi haram walaupun dia itu mungkin tidak disebutkan secara khusus nasnya. Namun kalau dia memenuhi syarat-syarat ini, maka dia dihukumi haram. Yang pertama adalah bisa menimbulkan bahaya pada badan maupun akal. Misalnya yang pertama adalah makanan yang beracun. Ya, makanan yang beracun. Seperti tadi saya contohkan ada ular laut ya. Asalnya kan hewan air semuanya itu halal. Namun kalau ularnya itu beracun, maka jadi haram. Dari sisi itunya diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Nah, ayat ini tercakup dalamnya pengertian tidak boleh kita mengkonsumsi yang dapat membahayakan diri kita, yaitu mengkonsumsi di antaranya tadi makanan yang beracun. Atau makanannya itu membawa efek bahaya kan, tapi tidak bersifat racun. Misalnya, ada orang yang punya kebiasaan aneh makan tanah liat. Ya, atau makan debu, batu, atau batu bara disikat. Ya. Atau aspal misalnya. Asalnya kan enggak ada kan? Ya. Tapi kan ini artinya dari segi kesehatannya dapat membahayakan dirinya. Nah, ini enggak boleh. Karena alasannya adalah dalil tadi juga. Kemudian yang kedua, yaitu yang dapat membawa efek memabukan. yang dapat membawa efek memabukan. Nah, di sini nanti mencakup masalah alkohol atau minuman keras. Nabi SAW itu bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukan itu adalah khamar. Dan setiap yang memabukan itu haram. Maka di sini mencakup, ya jadi setiap baik makanan, mau minuman, ataupun ada gas. Misalnya dia pakai parfum, orang cium langsung mabuk. Ya. Pas lewat sedikit langsung orang cium, oh, langsung mabuk ya. Misalnya ada parfum ada seperti itu, ya, ini gas. Maka termasuk khamar. Jadi gak dibatasi pada zat padat saja. Ya, atau zat cair saja. Namun apa? Pokoknya mau zat padat, mau zat cair, maupun gas. Sifatnya tadi memabukkan, maka dihukumi haram. Namun ada kaidah kedua lagi tentang khamar ini. Gimana kalau dia alasan? Gimana kalau saya minum bir satu tetes saja? Kan saya enggak mabuk. Maka ada hadis lain yang menerangkan, minum satu, minum kalau minum banyak itu mabukan, minum sedikit walaupun satu tetes tetap haram. Ya, walaupun satu tetes tetap haram. Misalnya dia pencandu minuman keras, 5 botol itu belum mabuk. Iya kan? Seandainya kalau pakai dia itu belum mabuk. Iya. Tetap walaupun dia minum sedikit, ya, enggak mabuk tetap haram. Bedanya seperti itu. Dan tolong dipahami baik-baik. Ini perlu diingat pembahasan ini ya. Karena dalam hadis itu cuma dibatasi dengan 2 kaidah tadi. Ini dalam hadis seperti itu. Ya, maka kita tidak bisa globalkan untuk setiap alkohol. Ini yang saya maksudkan di sini, terutama untuk alkohol yang digunakan di luar tubuh. Mungkin ada yang menggunakan parfum beralkohol, apalagi yang di luar tubuh apa? Di luar tubuh lagi obat-obatan ya, betadin itu mungkin ada alkoholnya ya. Ya, tidak bisa kita globalkan alkohol itu untuk semua zat yang memabukkan. Kalau khususnya untuk yang di luar tubuh di sini ya, yang di luar tubuh di sini, selama dia digunakan di luar tubuh, ya, selama digunakan di luar tubuh, maka itu tidak termasuk dalam pengertian khamar. Tidak termasuk dalam pengertian khamar tadi. Ya, artinya di sini yang kami bahas ini alkoholnya ya, alkoholnya. Karena ingat alkohol itu ada macam-macam, ada kadarnya, ada yang bisa buat mabuk. Ada yang enggak bisa buat mabuk namun langsung mati. Coba minum ya. Coba minum apa yang alkohol yang 70% itu yang biasanya untuk luka itu ya. Coba minum. Itu mabuk atau mati? Hah? Mati ya sudah khalas ya kan? Bukan pembahasannya di masalah khamar kan berarti? Bukan, itu masalah yang lain, itu bukan masuk definisi khamar nantinya. Ya jadi bedakan di sini ya. Jadi kadang salah memahami, jadi diglobalkan untuk semua alkohol enggak. Kalau larutan kimia misalnya ya, karena kami orang kimia, misalnya alkohol yang ada di lab juga laboratorium, coba silakan diminum. Mabuk apa mati? Kalau mati apa berarti? Khamar apa bukan? Bukan, tadi khamar kan cuma yang memabukan. Masih hidup ya masih hidup. Dan kalau yang tadi alkoholnya 70% ya silakan diminum. Itu bukan ini lagi khamar lagi ya. Sudah racun tadi. Namun kalau di luar tubuh kan gak ada masalah kan. Kita juga gak disuruh minum tadi. Nanti ini juga kembali ke pembahasan para ulama, apakah khamar itu masuk zat yang najis ataukah tidak. Yang tepat tentang masalah ini, khamar itu masih zat yang suci. Kemudian sebab yang ketiga adalah najis. Jadi makanan itu bisa diharamkan juga karena najis. Jadi setiap yang najis itu pasti haram. Namun gak bisa dibalikan. Setiap hari yang najis itu belum tentu. Seperti tadi khamar ya. Khamar mendapat yang tepat walaupun haram ya. Namun dia zat yang suci. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat adalah dianggap jijik. Ya, dianggap jelek. Di sini menurut sebagian ulama oleh manusia yang masih memiliki tabiat yang baik. Jadi sebagian ulama itu punya kaidah. Jadi kalau dianggap menurut manusia normal, ya, ini adalah sesuatu yang menjijikan. Ya, seandainya manusia normal ya, karena beda orang-orang. Setiap orang itu daerah itu beda-beda ya. Mungkin setiap orang lagi beda. Saya enggak senang makan belalang misalnya. Ini makanan kayak apa? Tapi setiap ada di sebagian tempat malah jual di jalan. Ya. Tadi belalang kita katakan tadi apa? Halal ya, bangkanya saja halal. Ya. Ini kan standarnya beda. Tapi di sini maksudnya adalah standar manusia yang masih memiliki tabiat yang baik. ya, karena manusia yang memiliki tabiat yang baik. Namun sebagian ulama itu membahas tentang masalah menjijikan di sini. Ini kembalinya bukan standar manusia normal atau mungkin standar orang Arab, bukan. Namun sebagian ulama katakan ini kembali kepada dalil. Jadi bisa mengatakan itu jijik atau bukan, itu ada dalilnya atau tidak yang mengatakan haram. Kalau dikatakan haram maka itu jijik. Ya, kalau dikatakan haram itu adalah jijik. Maka kita katakan anjing itu binatang yang khabis, ya, yang menjijikan, yang kotor. Ya, karena itu haram. Ini pendapat ulama Malikiyah tentang standar untuk menilai suatu itu jijik atau tidak. Kemudian sebab yang terakhir di sini yang kita bahas adalah sesuatu itu jadi haram, suatu makanan itu jadi haram jika tidak diizinkan oleh pemiliknya ketika diambil. Artinya barang curian, colongan, dicolong, dicuri. Ya, ini barang curian, dia curi minuman, ini halal atau enggak, ini masih milik orang lain. Sampai diizinkan itu baru jadi halal. Nah, itu di antara sebab-sebab yang ada. Jika memenuhi syarat-syarat tadi, maka ya, syarat itu di antara 5 sebab makanan itu diharamkan yang disebutkan oleh para ulama. Maka kalau suatu makanan itu sifatnya demikian, ya walaupun tidak disebutkan dalil khusus tapi ada dalil umum, misalnya itu beracun, ya maka tidak boleh dimakan, tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita minum. Ya, demikian pembahasan ringkas kami, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Silakan mungkin kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, kami monggo persilakan. Taib, pertanyaan dari pendengar website, apakah hewan-hewan darat yang herbivora memakan tumbuhan semuanya itu boleh dimakan kecuali beracun, benarkah demikian? Maka ini perlu dirinci lagi, tidak bisa kita globalkan untuk hewan herbivora semuanya ya. Mungkin ada sebagian hewan-hewan yang diharamkan yang telah kita sebutkan tadi, ya itu termasuk hewan herbivora namun haram untuk dimakan. Jadi tidak bisa digelobalkan, harus dilihat pada dalil. Ya kecuali yang beracun, ya kalau beracun jelas ya, jelas itu haramnya. Yang lainnya monggo, bisa langsung. Monggo. Tadi pembahasannya, ya kita bisa lihat dari dua sisi tadi. Yang pertama, apakah parfum ini termasuk khamar atau tidak? Tadi kalau kita lihat pembahasan tadi, kalau hadis letterlatnya yang kita pahami ya, kullu muskirin khamrun. Jadi cuma disyaratkan apa khamar itu apa? Setiap yang memabukan. Ya. Nah, kalau lihat di sini, kita belum lihat dari sisi zatnya ya, tapi lihat dari pengaruhnya saja. Apakah kita cium gas tadi itu membebukan atau tidak? Tidak. Kalau diminum itu jadi khamar atau enggak? Ya. Kalau racun beda ya, enggak masuk di sini. Kita kan cuma gunakan untuk bukan diminum tapi apa? Untuk luar tubuh. Maka dari sisi ini dari tidak ada masalah. Namun yang kedua, taruhlah kalau itu termasuk khamar. Ya, karena alkohol. Maka ini kembali ke masalah khamar itu najis ataukah tidak. Pendapat yang tepat tentang masalah ini, karena dahulu di saat pengharaman khamar itu turun, ya khamar itu dibuang di jalan-jalan di Madinah. Padahal orang-orang itu mau pergi ke masjid. Seandainya khamar itu haram, najis ya, bukan haram ya, najis. Ini masalah najisnya ya, karena ini kan untuk tubuh berarti najis atau najis atau tidak. Seandainya itu najis, tentu saja harus dibersihkan dari jalan. Kenapa Nabi SAW kok biarkan begitu saja? Ya dah, betul nggak? Ya, seharusnya dibersihkan. Suruh buang, tolong dibersihkan lagi jalan-jalan tadi. Orang mau pergi ke masjid, gimana nanti kena najis? Ya kan? Ternyata tidak ada perintah demikian. Maka kembali ke hukum asal, ya. Segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang katakan najis, dalil tegas yang katakan najis. Adapun beberapa ayat yang katakan khamar dengan sebutan sebutan khabis, ya, itu tidak menunjukkan najisnya. Binatang buruan yang ditembak. Yang ditembak. Nah ini untuk cara berburu ya. Cara berburu itu boleh jadi dengan binatang buruan, boleh jadi juga dengan senjata, boleh. Ya. Nanti di sini ini sebenarnya pembahasan khusus yang butuh pembahasan jauh. Intinya di sini kalau dia menembaknya dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan yang melukainya itu adalah seorang Muslim, maka itu sah, itu boleh untuk cara berburu. Jadi bisa dengan binatang seperti anjing buruan, ya, untuk berburu dan itu cerdas, pintar, atau bisa dengan alat-alat tadi. Dia menyebut Bismillah kemudian untuk berburu tadi. Itu ada pembahasan khusus tentang masalah ini, tentang masalah buruan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan, gimana hukumnya kebanyakan orang ini semacam binatang itu binatang marmot itu. Marmot kebanyakan itu binatang dipakai obat atau pada dimakan hukumnya contoh. Haram atau halal? Marmot. Kayak kelinci itu kan ada dua macam. Kelinci sama marmot itu. Kelinci bukan? Marmot, yang agak kecil sedikit itu. Kayak ini mulutnya kayak moncong gitu. Marmot, iya. Hamster. Iya. Masuk sebangsa tikus enggak? Enggak, maksudnya kan banyakkan orang kayak kelinci di. Dia jalannya kayak tikus enggak? Suaranya kayak tikus. Iya, kayak tikus itu. Ya? Kebanyakan pakai obat itu gimana hukumnya haram atau gimana? Kalau itu masuk tikus tidak boleh pakai obat. Oh, gitu. Ya, maka. Itu masuk bangsa tikus nggak boleh jadikan obat. Nggak boleh jadikan obat dari yang haram. Obat itu cuma dari yang halal. Kemudian, Ustaz, berkenaan dengan maka, tadi hewan-hewan yang haram itu apakah boleh digunakan? Untuk selain dimakan gitu, misalnya kulitnya digunakan untuk apa gitu dan sebagainya. Iya. Baik, kalau hewannya ini hewan yang diharamkan untuk dimakan, maka ini para ulama punya pembahasan tentang masalah najis atau tidaknya ya. Ya, intinya di sini hewan itu ada dua macam ketika dia itu mati. Ada hewan yang tadi halal untuk dimakan, seperti kambing misalnya ya, asalnya itu halal dimakan, namun dia mati dalam keadaan bangkai. Maka kulitnya itu bisa jadi suci, asalnya kan najis, itu bisa jadi suci jika disamak. Istilah samak ini maksudnya, ya pokoknya dia itu mungkin dikeringkan atau yang dengan cara yang lain, ya sampai ya najisnya itu hilang. Ini untuk hewan yang halal dimakan, namun untuk hewan yang haram dimakan, maka kulitnya tidak bisa jadi suci walaupun dengan disamak, seperti dikeringkan, tidak bisa jadi suci. Ya, jadi nggak bisa kalau dari sini ya misalnya dompet ada dari kulit ular ya, kulit ular ya, maka sebaiknya tidak beli dompet semacam itu, maka perlu hati-hati. Ya. Kemudian berikutnya. Kalau misalkan kita ada di negeri kafir, kita mengetahui bahwa makanan yang ada di yang negeri kafirnya dirinci, coba negeri kafirnya di mana? Di Taiwan gitu, Ustaz. Taiwan kan kebanyakan di sana. Taiwan agamanya apa banyaknya? Konghucu. Konghucu Hindu, ya. Masuk kali kitab enggak? Yahudi Nasrani enggak? Enggak ya? Ya, terus itu kebanyakan minyak yang dibuat goreng makanan itu dari minyak babi, Ustaz. Nah, kadang-kadang juga ya mungkin kita tahu kalau misalkan babi kan enggak boleh dimakan seperti itu, Ustaz. Apakah kita boleh makan makanan yang tersebut? Ya kan kita kan ragu ini benar ini babi gimana? Apa bukan gitu dari babi? Pasti babi biasanya kebanyakan minyaknya itu jadi minyak babi, Ustaz. Kalau kita tidak masak sendiri gitu, Ustaz. Gimana? Tep. Makasih saya rinci dulu. Ini tentang makanan dari orang non muslim. Ya, makanan dari orang non muslim maksudnya di sini daging sembelian. Nanti baru kita bahas masalah minyak babinya tadi. Kalau dari minyak babi jelas ya. Kalau itu jelas dari minyak babi, kembali ke pembahasan di awal tadi ya. Seluruh bagian babi itu walaupun minyaknya sekalipun itu jadi haram. Sudah di awal tadi ya. Walaupun cuma minyaknya. Itu jadi haram. Nah sekarang saya luaskan ke masalah daging dari non-muslim. Maka non-muslim di sini kita bagi menjadi dua. Non-muslim itu ada Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Ya. Ingat Yahudi dan Nasrani yang ada saat ini dengan yang dahulu itu sama. Agamanya juga sama-sama sudah rusak. Ya, dan di zaman Nabi SAW maksudnya dengan yang sekarang itu sama. Jadi ini dimasukkan kalau dalam ayat Al-Quran, Alkitab ya di Nasrani ada sekarang. Orang Nasrani, orang Kristen ada sekarang itu ya Alkitab. Walaupun kitabnya sudah berubah. Paham ini ya? Nah, maka daging mereka itu halal. Dengan syarat yang pertama, cara penyembelihannya ya benar. Artinya kita sebenarnya tidak perlu cari tahu asalkan dia itu Alkitab ya. Kalau sampai ketahuan misalnya sapinya misalnya dia ingin mengolah sapi misalnya daging sapi ya. Ya saya pernah lihat video ini. Jadi sapinya itu cuma digiling di mesin. Mungkin di video itu masuk dalam mesin, diputar-putar keluar daging. Pak? Cara pembunuhannya ada seperti itu, ada di video di YouTube, coba dicari. Ya. Ada kayak gitu. Maka kalau kita tahu cara penyembelihan seperti itu enggak boleh. Kalau ketahuan, kalau enggak tahu, ya, hukum asalnya itu halal untuk makan makanan mereka. Kemudian yang kedua, ya, kita juga tidak mengetahui kalau mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Seandainya dia nyembelih, kita tahu dia itu nyembelihnya, dia nyembelih pakai nama Yesus misalnya. Ya, nyembelih pakai nama Yesus selain Allah kan? Selain Allah. Maka kalau ketahuan, tidak halal untuk dimakan. Asalnya makanan mereka itu halal, asalkan apa? Yang pertama kita tidak tahu cara penyembelihannya itu, ya, asalkan tidak ketahuan cara penyembelihannya itu apa? Keliru. Kemudian yang kedua, asalkan tidak ketahuan kalau mereka menyebut nama selain Allah. Namun asalnya itu halal ya. Asalnya itu halal. Kemudian yang kedua, kalau yang menyembelih ini dari selain muslim dan ahli kitab, orang musyrik, ya, orang Hindu, Buddha, Konghucu masuk. Maka untuk orang-orang non muslim yang kedua ini dagingnya tidak halal. Makanya nanti ada pembahasan bagaimana hukum daging impor, maka dirinci itu asalnya dari negeri mana. Kalau dari Jepang, dari Taiwan tadi ya, kebanyakan Konghucu. Maka kita kalau tahu itu dari sana, tidak boleh untuk dimakan. Namun untuk kalau misalnya dari Australia, maka kalau memenuhi dua syarat yang kami sebutkan tadi, ya, itu asalnya adalah halal untuk dimakan. Ya, mengenai ini dalil bahwasanya daging dari ahli kitab itu halal, itu disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Mungkin ada yang ingat? Surat apa? Al-Maidah berapa? Ayat 5. Al-Maidah ayat 5 tadi ya. Nanti dicek di surat Al-Maidah ayat 5. Itu khusus untuk ahli kitab. Itu jadi halal. Selama syaratnya tadi ya. Kemudian yang lainnya? Saya mau nanya tentang kebiasaan di Indonesia itu kan, kalau ada orang meninggal kan ada peringatan 7 minggu, 100 hari, 1000 hari gitu ya. Benda pisan. Di sana ada acara pemotongan hewan juga seperti apa kambing, apa sapi gitu. Yang ditanyakan bagaimana memakan makanan yang berupa mungkin dari hewan tersebut atau dari makanan selain hewan tersebut. Seperti nasi apa? Aslinya untuk makasih. Ya. Baik. Untuk Thailand, untuk Maludan ya, paham. Jasinan berapa? Mulai dari hari keberapa? 37, terus 40, terus 100, nyewu, pendak pisan, terus pendak apa? Pendak bindo, terus? Yang terakhir apa? Yang terakhir berapa? 1000. Ya, jujur aja 1000 ya. 1000. Gimana hukum makanan ini? Maka asalnya hukum makanan dari acara tersebut, ya, itu hukum asalnya itu halal. Hukum asalnya itu adalah halal. Selama tidak diketahui, ya, termasuk dari kriteria makanan haram yang tadi kita sebutkan. Misalnya tidak diketahui bahwasanya dia nyembeli, ya, orang yang nyembeli ini termasuk muslim ataukah tidak. Kalau yang nyembeli ini, ya, maka perlu diperhatikan di sini ya. Walaupun dia ikut yasinan kadang juga enggak sholat kan? Iya. Ya kan? Iya. Kadang enggak sholat kan? Iya enggak? Iya. Nah, ini masalah dagingnya juga nanti di sini masalah. Ya, kalau kita katakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, nah, misalnya di satu kampung itu enggak pernah sholat sama sekali, Jumatan juga enggak, datang cuma sekali setahun. Ya, ketika Idul Fitri aja pas mudik pulang kampung, baru dia Idul Fitri di kampungnya. Maka ini masalah dengan orang ini lagi. Ya, ini masalah dengan orang ini. Asalnya kalau dia itu muslim, intinya itu makanannya itu halal. Namun kalau yang menyembeli ini sudah masalah, dia misalnya beli daging dari orang yang enggak sholat, ya, biasanya yang mungkin ada yang jual kambing, ya, itu dari orang yang tidak sholat, ya, maka hukum makanannya nanti kembali ke hukum orang tersebut. Karena orang yang makanan yang halal itu adalah dari orang yang menyembelihnya itu adalah untuk hasil sembelihan yang halal itu adalah hanya dari orang muslim dan ahli kitab. Selain itu, termasuk orang yang meninggalkan sholat. Kalau kita hukumnya orang sholat itu kafir, ya, maka dagingnya juga tidak halal. Namun asalnya, walaupun itu acara-acara yang tidak ada tuntunannya alias bid'ah, hukum asalnya adalah tetap halal selama tidak memenuhi syarat-syarat makanan yang diharamkan tadi. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, mau tanya tentang poin kedua, yaitu bangke ya. Fenomena di Indonesia saat ini adalah yaitu krisis moral, Ustaz. Krisis moral. Yaitu bahwasanya para pedagang di kita itu sudah tidak amanah. Ya. Ada yang menjual ayam tiren, kemudian daging-daging gelonggongan dan lain sebagainya. Nah, di sini pertanyaan adalah bagaimana kalau kita mengkonsumsi daging tersebut sedangkan kita tidak tahu asal dari daging tersebut, Ustaz. Terima kasih. Maka dilihat dari orang yang jual tadi ya. Lihat dari orang yang jual tadi. Kalau dia itu muslim, maka asalnya dagingnya itu halal. Sampai kita tahu ya, orangnya itu enggak pernah ke masjid. Kalau saya sendiri kalau menyingkapi di kampung saya, karena saya tinggal di desa, ya. Ada satu kampung di desa saya, itu tempat tersebut ya, rata-rata itu semuanya enggak sholat. Muslim KTP ya, Muslim KTP, enggak pernah sholat. Jumatan saya enggak ada di masjidnya. Maka kalau saya tahu daging dari tempat tersebut, selamanya saya enggak mau makan. Ya, jadi kalau saya bilang sama jemaah saya juga, nanti kalau ada daging dari sana ya, tolong jangan dimakan, bahaya. Karena nyembelinya itu masalah. Orang yang nyembeli, ingat ya, syarat orang yang dagingnya itu bisa jadi halal itu hanya dari orang muslim dan Alkitab. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, apalagi ini sudah gak pernah mengerjakan sholat sama sekali, walaupun dia gak ke muslim di KTP, ya maka dagingnya itu jadi bermasalah. Artinya sini kalau kita temukan di pasar, kita tahu itu dia rajin sholat ya, hukum asalnya dia itu selamat ya, maka dagingnya kita husnuzon ya, dagingnya itu baik. Kecuali kalau kita tahu ya, rata-rata kalau orang yang jual di tempat ini, apalagi pedagangnya aku sendiri, ini daging-daging bangkai semuanya ya, kalau kita tahu seperti itu, jangan beli lagi di pasar tersebut ya, jangan beli lagi di pasar tersebut. Namun kalau ada di swalayan misalnya, kita nggak tahu ya gimana ya, asalnya itu halal ya, asalnya itu halal. Kemudian berikutnya lagi enggak, Bang? Makanan-makanan deh Iya, ada dalil. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian. Saya misalnya babi itu mengandung. Ulangi lagi. Ya, pertanyaan saya, semua tadi makanan haram itu adalah ta'abudi, syariat dari Allah tanpa ada penjelasan. Pokoknya harus percaya dan ikut. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan teknologi dan penelitian, itu misalnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa daging babi itu mengandung cacing pita. Terus yang kedua, babi itu punya sifat yang jelek di antara seluruh binatang. Nah, itu kalau kita dalam berdakwah, apa boleh kita membawa penelitian ini atau cuman pokoknya percaya aja ini haram gitu. Jadi itu istilahnya itu untuk menguatkan ya, bahwasanya efek-efek negatifnya itu seperti ini. Jadi kadang para ulama itu jelaskan seperti itu, yang menjelaskan hukum sesuatu kemudian disebutkan efek-efek bahaya. Kamu kalau makan daging anjing, daging babi, ini loh efek-efek bahayanya seperti ini. Sifat-sifat yang orang akan orang yang biasa makan daging babi ya, jadinya itu seperti ini, seperti babi. Ya boleh, itu cuma menguatkan saja. Namun asalnya tetap kita menyebutkan bahwasanya ini ada dalil yang menerangkan hal ini sifatnya ta'abudi. Kalau kita tidak tahu hikmah-hikmah tadi ya, tetap kita ngikuti walaupun tidak kita ketahui hikmahnya. Jadi kalau ada yang tanyakan, kenapa kata kok bisa dilarang, kodok kok bisa dilarang, apa bahayanya? Asalnya sifatnya ta'abudi tadi, asalnya manut pada dalil ya, dalil sudah katakan demikian, kita tidak perlu cari-cari hikmah. Karena kalau cari-cari hikmah, mana mungkin kita nanti bisa beribadah, mana mungkin kita nanti bisa manut nanti pada ayat Allah SWT dalam masalah beribadah yang lainnya ya, gak akan sampai ke tahap tersebut ya. Pokoknya selama kita tidak ketahui hikmah, itu sudah dilarang, sudah ada perintah, ada larangan ya, kita manut dengan ya apa yang diperintahkan tadi atau yang dilarang tadi, kita meninggalkannya. Yang tentang hewan darat tadi ya, baik tentang hewan-hewan darat yang herbivora tadi atau memakan tanaman atau hewan pemakan tanaman, apakah semuanya itu boleh dimakan? Maka jawabannya tadi kembali kepada dalil ya, kembali kepada dalil ada dalil ataukah tidak yang mengharamkan atau mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka kembali kepada hukum asalnya, selama tidak ya ada sebab yang membuat makanan tersebut haram. Jadi saya enggak bisa putuskan apakah herbivora itu jadi hewan yang halal. Apa hukum minuman kopi yang diolah dari biji kopi yang berasal dari kotoran hewan luwak? Maka di sini pembahasannya adalah kembali kepada hukum hewan tersebut, ya. Apakah hewan tersebut ini termasuk hewan yang halal dimakan atau tidak? Kalau hewan tersebut itu halal dimakan, maka kotorannya itu tidak najis. Namun kalau hewan tersebut itu haram untuk dimakan, seperti anjing misalnya, maka kotorannya itu jadi najis, ya. Jadi najis. Nah, kalau luwak ini, ya ini perlu penelitian jauh, tapi sudah beberapa ustaz meneliti hal ini. Ada yang mengatakan luwak ini termasuk hewan yang haram, ada yang mengatakan, ada saya pernah dengar juga ada yang mengatakan itu halal, ya. Intinya di sini taruhlah kalau hewan tersebut itu haram, ya artinya kotorannya itu najis. Maka di sini lihat dari pengolahan terakhir dari luwak tersebut, kotoran yang dihasilkan. Ya, apakah setelah kotoran yang dihasilkan, misalnya biji kopi tadi, kemudian masuk ke dalam luwak tadi, kemudian dikeluarkan, apakah sifat najisnya itu masih ada atau tidak? Kalau sifat najisnya itu sudah hilang, maka kembali ke hukum asalnya, dia seperti kopi yang tidak, ya tidak pernah tersentuh dengan najis, maka artinya jadi halal. Jadi saya tidak bisa hukumi di sini, jadi mesti lihat dari penelitian lebih jauh, apakah kopi luwak ini sudah diolah dengan baik atau tidak sehingga hilang najis-najis yang ada. Kalau sudah kopi luwak sudah ada dari MUI. Nah, MUI putuskan gimana? Halal. Halal ya. Maka seperti itu. Ya, fatwa MUI memutuskan halal. Ya, jadi itu mungkin penelitian yang lebih jauh dari MUI, ya. Dan setahu kami juga pengolahan untuk kotorannya artinya tidak ada najis lagi dari produksi kopi luwak tersebut. Maka insyaallah hukumnya adalah halal sebagaimana diputuskan tadi oleh MUI. Kemudian ada yang menanyakan mengenai hukum cacing di sini, apakah digolongkan sebagai hewan yang haram dimakan atau tidak? Maka di sini saya tadi sudah membahas ada kriteria atau 5 sebab hewan yang diharamkan. Di antaranya tadi hewan tersebut ya dikatakan menjijikan oleh tabiat yang selamat. Namun di sini para ulama yang lainnya berpendapat yang menjijikan di sini sebenarnya bukan dilihat dari orangnya, namun ya dilihat dari dalil. Dan soalnya ini pendapat yang saya pegang, yaitu pendapat ulama Malikiyah. Jadi kembali kepada dalil. Adakah dalil yang menjelaskan secara tegas mengenai hewan tersebut? Kalau tidak ada, maka kembali kepada hukum asalnya, walaupun sebagian orang mungkin merasa jijik dengan makanan tersebut. Namun sebaiknya kalau memang cacing ini tidak perlu dilihat lagi, ya apakah cacing di sini ini obat darurat atau tidak? Kalau bukan obat darurat, artinya masih ada obat yang lain, ya. Sebaiknya memakai obat yang tidak berasal dari cacing agar terlepas dari perselisihan para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Enggak, Pak. Buah-buahan? Sesajennya? Enggak boleh. Hasil sesajennya boleh? Enggak boleh kalau sesajennya enggak boleh. Ya, misalnya sesajen untuk pohonnya? Ya, buah-buahannya sesajennya orang kafir itu, orang Buddha itu kan ada buah-buahan. Kita dikasih ya. Buah-buahannya itu. Enggak boleh. Kenapa? Kalau dijijikan kepada? Hah? Sesaji? Contohnya gimana maksudnya? Kayak buah-buahan itu kan biasanya taruh di jangan-jangan kalau itu hasil sesajian untuk pohon misalnya itu. Untuk kubur ya, jangan diambil. Nah, walaupun itu buah-buahan, ya walaupun itu buah-buahan jangan diambil. Kemudian yang di belakang tadi, tunggu Pak. Assalamualaikum Ustaz. Nanya hukumnya laron Ustaz, gimana Ustaz? Boleh dimakan atau enggak? Laron ya yang ngerti-ngerti. Baik. Ini kembali ke masalah hasyarat. Itu masuk ke dalam hewan hasyarat. Hewan hasyarat ini bukan hanya jenis serangga tadi atau belalang tadi ya. Namun hasyarat ini para ulama, kalau ulama fikih itu jelaskan, mereka membahas hasyarat ini termasuk hewan-hewan kecil yang ada di daratan. Hewan-hewan yang kecil yang ada di daratan. Itu semisal ya ada tikus itu termasuk ya. Semacam-macam itu hewan-hewan kecil yang ada di daratan. Tadi apa? Bekicot atau keong, nah itu bahasannya. Nah, dan itu juga termasuk dalam pembahasan hasyarat. Di sini para ulama kembali ke pembahasan sebagian ulama itu menilainya hewan hasyarat itu mereka golongkan kalau dia sudah masuk dalil-dalil yang mengharamkan maka sudah selesai tadi ya, sudah dibahas. Berarti itu hukum asalnya itu adalah dia kembali ke hukumnya adalah haram. Kalau sudah dijelaskan dalam dalil itu haram. Seperti misalnya tikus, kan tadi sudah diterangkan, tikus itu diperintahkan untuk dibunuh. Ya, tikus itu diperintahkan untuk dibunuh. Maka itu sudah jelas. Lalu mereka membahasnya lagi tentang dop. Hukum dop itu gimana? Dop itu bukan biawak ya. Jadi salah, biasanya ada yang salah terjemahin. Dop itu hewan yang hidup di padang pasir. Ya, hewan yang hidup di padang pasir. Apakah ini halal dimakan ataukah tidak? Nabi SAW sendiri tidak mau mengatakan tidak mau memakannya karena beliau itu jijik untuk memakannya. Namun ya ini bukan menunjukkan keharaman juga. Ya ini juga bukan menunjukkan keharaman dop. Sedangkan hewan-hewan selainnya, selain dop tadi ya, selain yang sudah disebutkan dalam dalil. Nah, ini para ulama kembalikan ke masalah hewan-hewan tersebut termasuk hewan yang khabis ataukah tidak. Nah, sebagian ulama katakan itu kalau menurut orang Arab itu khabis. Orang Arab itu jijik dengan makanan seperti itu. Laron misalnya dianggap jijik oleh orang Arab, ya maka jadi haram. Namun sebagian ulama katakan, yang lainnya katakan itu kembalikan kepada dalil. Tadi seperti saya katakan tentang hewan yang menjijikan. Ya, seperti saya katakan tadi pada hewan yang menjijikan, kalau menurut ulama Malikiyah itu tetap kembalikan kepada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya adalah halal. Wallahualam tentang masalah laron, ya. Insya Allah tidak ada masalah tentang masalah ini karena sejauh ini juga kami tidak menemukan dalil yang mengharamkannya. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai masyarakat Jawa, gini. Orang Jawa kalau mau ada peringatan atau mau ada perayaan, itu sukanya memotong ayam atau jago untuk ingkung itu. Tapi kebanyakan sebelum dipotong itu ayamnya dimandiin. Tujuannya apa kita nggak tahu. Tapi sudah biasanya mati belum ketika dimandiin? Ya masih hidup kan? Masih hidup ya? Dimandiin kadang dengan air bunga dengan yang lain. Pokoknya dimandiin. Oh. Nah itu dagingnya gimana? Haram atau halal kan? Itu enggak, bukan maksud untuk sesajen atau lain-lain, enggak ya? Biasanya ya kan untuk ingkung itu ya, kalau untuk ada tumpengan, ada ingkungnya itu ayamnya biasanya dimandiin, yang motong mujurnya. Tumpengannya itu maksudnya bukan untuk sesajen kan? Untuk rombongan RT gitu ya? Iya, tapi kan ada ingkungnya untuk sebenarnya untuk garis, untuk hiasan. Tapi tujuannya untuk sajanya apa kita Allah alam nggak tahu juga. Tapi biasanya dalam suatu perayaan adat itu kan ada ingkung, ada ingkungnya itu ayam jagonya sebelum dipotong itu yang motong Pak Mudin. Pak Mudin ya. Ya. Terus dimandiin dulu Tad. Nah itu makanya saya pertanyakan dagingnya itu boleh dimakan haram atau halal gitu Tad. Kalau lihat dari cara penyembelihannya tadi kalau selama dimandikan itu tidak membuat mati, artinya cuma disiram aja atau dicelupkan ke air. Dimandiin tak pakai bunga, pakai ya dimandi keramasin gitu. Oh, bukan gitu, saya kira dicelupin ke air. Enggak, tak. Itu namanya ayam celup, tak. dimandikannya apa. Ya. Asalnya kalau di situ dia nyembeli dengan cara yang benar, maka ya dagingnya tidak ada masalah. Selama juga apa? Itu bukan untuk sesajian, bukan untuk sesajian pohon, bukan untuk sesajian untuk sedekah laut, bukan. Ya. Kalau untuk sedekah-sedekah laut ya, untuk sesajian untuk pohon kayu besar, ya pohon beringin. Ya untuk agar membuat pohon tersebut enggak angker, nah itu jadi masalah. Ya. Walaupun cara penyembelihannya dengan menyebut nama Allah. Kalau dia sedekahkan untuk pohon? Hah? Sedekah untuk pohon untuk Nyiro Kidul juga? Tadi sudah saya jelaskan kan ya. Yang motong mujinnya, Dad. Hah? Yang motong kan mujin kan itu seorang ulama. Ini rajin sholat enggak, Pak? Kalau mudin tuh rajin sholat tadi biasanya. Rajin sholat. Enggak, mudinnya ada yang biasanya yasinan aja. Tapi iya, di kebetulan betul. Di masyarakat kami tuh mudin tuh rajin sholat, ngimamin dan lain-lainnya tadi. Oh iya. Ya. Mungkin mudin beda dengan Pak Kaum ya. Kalau Pak Kaum ya, kalau Pak Kaum tempat saya itu enggak pernah datang masjid. Namun kalau sholat jenazah dia mandiin. Ya. Itu Pak Kaumnya. Kalau seperti ini dia jadi masalah kalau dia nyembeli hewan. Ya, dia jadi masalah. Namun kalau Pak Mudinya itu rajin, maka masalahnya daging sembelihannya itu halal selama cara penyembelihannya untuk Allah, bukan untuk sesajian tadi. Maka saya ringkas tadi ya, ya selama itu bukan untuk sesajian sedekah laut ya dan semacam itu. Suka enggak? Kura-kura gimana? Kura-kura kembali ke hewan hewan yang hidup di dua alam. Hewan yang hidup di dua alam tadi, ya. Hewan yang hidup di dua alam tadi kesimpulannya asalnya itu halal kecuali dalil yang mengharamkannya itu untuk apa? Katak ya, kodok ya. Ya, selain itu kura-kura, penyu, apalagi udang kalau naik ke air kan? Terus kepiting, nah itu asalnya halal. Ada landak laut juga ya, asalnya halal juga. Assalamualaikum Ustaz. Nih. Saya mau nanya nih, kita kan tinggal di kompleks yang dimana banyak agama-agama lain. Terkadang tetangga meminta kita untuk menyembelihkan hewan. Nah, gimana kita menyikapinya? Apa kita mau menyembelih atau kalau sekiranya kita tidak menyembelih atau orang lain menyembelih, hasilnya gimana? Dan atau gimana kita mau boleh atau tidak? Boleh atau tidak menyikapi hal semacam itu gitu. Jadi ada yang minta untuk nyembeli, ya itu termasuk bentuk berbuat ihsan ya, termasuk bentuk membuat ihsan, artinya berbuat baik. Ya kalau minta tolong, kalau ini ya kita apalagi cara menyembelihannya benar, kita dianggap rajin sholat situ, selama itu untuk bukan untuk kegiatan yang macam-macam, untuk kegiatan kebaikan ya kita menolongnya, maka insya Allah juga mendapatkan pahala. Tidak berhubungan dengan tolong menolong dalam agama mereka gitu Ustaz. Maksudnya apa? Untuk non muslim? Iya. Untuk acara apa? Acara keagamaan mereka gitu. Mereka. Nah, kalau untuk acara keagamaan enggak boleh. Jangan ya. Enggak boleh. Oh ya, terima kasih. Enggak boleh untuk acara keagamaan. Misalnya untuk Natalan ya, terus kita nyembeli untuk acara Natalannya enggak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari penjelasan Ustaz tadi dijelaskan bahwa hina adalah binatang yang halal. Hina. Itu kayaknya itu menurut ini tadi ada dalil ini apa? Dalil ulama. Dari? Ada dalil ulama yang menghalalkan begitu. Itu ada dalil hadis sendiri ya. Saya sini ada, bentar saya bawakan riwayatnya. Tentang hina. Saya lanjutkan dulu Tad ya. Nge, monggo. Padahal kalau kita lihat dari penjelasan Ustaz tadi, hina adalah termasuk hewan yang pemakan bangkai ya, jalalah ya, pemakan bangkai. Terus penjelasan kedua lagi, jijik, pendapat manusia kalau jijik jelek dan sebagainya. Iya, jijik jelek ya. Tapi kemudian dikalahkan dengan dalil. Yang jadi pertanyaan saya, tidak semua ulama itu kan ketemu sama binatang yang sempat dia mengkonsumsi apa begini sehingga kita mengikuti gitu. Nah itu masalahnya di situ. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kalau kita makan sesuatu yang kita anggap haram, kemudian ulama menghalalkan gitu, itu apa kita kebingungan gitu kita? Maka intinya di sini ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin ya, berpegang teguhlah terhadap sunnahku. Artinya berpegang teguh dengan dalil. Kalau dalil sudah katakan itu boleh, di sini saya contohkan tadi tentang hina, ya. Ini ada dalil dari Jabir bin Abdullah, yaitu dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dobu. Dobu ini di sini kalau ini cari-cari ya, dobu ini maksudnya adalah hina. Ya, yaitu di situ dikatakan oleh Nabi SAW, huwa sayyidun wa yuj'alu fihi kapsun iza sodahul muhrim. Binatang tersebut termasuk binatang buruan. Artinya kalau boleh diburu berarti halal, ya kan? Halal. Jika orang yang sedang berihram untuk memburunya, maka ada kewajiban sembelian domba jantan. Artinya dia punya kewajiban untuk nyembeli domba jantan. Karena ketika ihram itu dia gak boleh berburu. Ya. Kemudian ada riwayat juga dari Ibnu Abi Ammar. Ia berkata, Langsung saya terjemahkan. Aku bertanya pada Jabir bin Abdullah yang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai henna. Kemudian aku pun dibolehkan untuk memakannya. Aku pun bertanya, apakah binatang tersebut termasuk hewan buruan? Jawaban Jabir, iya. Kemudian aku berkata, apakah engkau mendengar hukum binatang tersebut dari Rasulullah SAW? Jawab Jabir juga, iya betul, saya dengar langsung dari Nabi SAW. Maka di sini, dalil ini tegas apa? Mengatakan kalau ini dibolehkan. Ya, artinya ini dikhususkan dari dalil yang sifatnya umum tadi, yaitu hewan yang bertaring, ya, hewan buas yang bertaring, dikhususkan untuk henna saja, yang lainnya tetap kembali kepada dalil tersebut, yaitu haram. Maka singa tetap haram, cuma ini aja, ya, karena dikhususkan karena adanya dalil seperti itu. Jadi kalau ulama, ya mungkin tidak menemukan binatang-binatang yang ada di negeri kita, ya, maka kita bisa melihat apakah ini masuk golongan yang mana. Mungkin di tempat kita kodok dengan yang di Saudi dengan yang di Indonesia mungkin agak beda, mungkin ya kemiripannya agak beda bentuknya misalnya, ya, maka lihat itu masuk kodok atau enggak, lihat dari istilahnya, dari golongan, masuk golongan kodok atau tidak. Kalau masih masuk, ya berarti masuk ya pembahasan tatak yang diharamkan tadi, ya. Namun kalau tidak ada, maka kembali ke hukum asalnya, termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi sebagaimana hukum asal segala sesuatu itu adalah halal. Lagi kurang jelas. Ya. Intinya sini kembalikan pada dalil. Yang mudahnya itu kembalikan pada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau hewan aduan atau disebut sabung ayam gitu, terus itu halal atau tidak gitu, kalau kita itu belum mati gitu. Terus dipotong atau gimana gitu, status dagingnya itu seperti itu, ya? Selama disembelih dengan jalan yang benar, yang nyembelih juga orang muslim, ya mungkin yang nyambung ayam itu masih rajin sholat di masjid, ya, masih rajin sholat di masjid, tapi ya mungkin dia juga tukang azannya, tapi pas pulang itu ngadu ayam, ya, ya, ya, maka asalnya makanannya itu yang halal, ya, urusan adu ayamnya itu urusan dia sendiri, ya, dia mau berjudi atau enggak itu urusan dia sendiri, masalahnya kan dagingnya di sini, ini kan nggak ada kaitannya. Terus satu lagi Ustaz, kalau yang motong hewan, saya contoh di Indonesia itu sapi gitu, itu disuntik dahulu, terus baru dipotong, itu gimana Ustaz? Suntik dahulu? Suntik untuk tujuannya apa? Dibius gitu. Dibius sudah mati belum? Alhamdulillah, mati atau belum, saya pernah lihat gitu. Lemas saja kan? Bukan sudah mati ya, nyawanya nggak hilang ya. Ya maka asalnya kalau masih hidup ya, berarti belum mati ya, asalnya halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau nanya, kalau di Indonesia itu ada tempat pemotongan hewan ya, ada tempat pemotongan hewan. Terlah seperti di tempat saya ada perusahaan tempat pemotongan hewan namanya PT Pokpan. Nah itu dia motong hewannya, misalkan sebanyak gitu kan ya. Dan mengucapkan asmaullahnya cuma sekali misalnya dalam satu bulan atau enggak tiap hari, enggak tiap dia motong, itu gimana hukumnya itu? Yang lainnya gitu, untuk hewan yang lainnya yang dipotong itu. Walau-walam, saya belum meneliti tentang hal itu. Mungkin ustaz yang lain yang bisa jawab. Walau-walam, saya belum tahu. Terima kasih. Yang lainnya? Si satu lagi ya, terakhir aja. Sudah mau aja. Belum ya? Saya kira sini sudah jam 5 lewat. Lagi, Ustadz, saya pernah dengar kalau misalkan kotoran binatang yang bisa dimakan itu hukumnya tidak najis kan Ustadz? Kotoran, iya betul, tidak najis. Saya tadi sudah singgung ya. Nah, terus? Gimana kalau misalkan kotoran itu dijual, diperjualbelikan seperti pupuk kandang gitu Ustadz? Apa itu boleh Ustadz? Kalau dia selama tidak najis aslinya masih suci seperti kotoran ayam, ya. Maka seperti kotoran haram, maka tidak ada masalah. Namun kalau sudah najis ya, maka itu jadi masalah untuk diperjualbelikan. Karena setiap najis itu jadi haram, yang haram itu tidak boleh diperjualbelikan. Maka tidak boleh. Bahkan ada dalil tegas misalnya, ya anjing itu tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun anjingnya itu anjing herder yang mahal sekalipun, ya upahnya dari penjual ataupun pembeli, ya itu haram. Ya, begitu juga kucing. Ini kucing termasuk hewan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, karena ada dalil tegas juga yang katakan kucing tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mau diberikan juga gratis cuma-cuma. Ya, tidak boleh lewat jalan jual beli. Kalau sebagai hadiah, ya tidak ada masalah. Yang lainnya? Terakhir. Enggak apa-apa. Kalau makanan yang bau bisa mengeluarkan bau. Petai berarti. Makanan yang bisa membawa bau mulut, jengkol atau petai itu hukumnya gimana? Haram. Ya, haram atau enggak? Semalam saya makan petai di tempatnya. Enggak ada masalah ya untuk petai. Namun bau mulutnya sebaiknya ya segera dihilangkan kalau mau menghadiri sholat ya, agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya kalau mencium bau mulutnya tadi ketika sholat. Kalau kita kan kadang-kadang juga akan ke pasar kemudian beli ayam gitu langsung dipotong. Nah itu yang motong kan kita nggak tahu mereka sholat atau enggak gimana gitu ya. Tapi asalnya kalau kita tahu itu dia muslim itu halal atau alkitab. Karena kalau di tempat kita kan kalau nggak nasrani, ya mungkin itu muslim kan, asalnya halal. Kecuali kalau ketahuan dia itu nggak sholat ya, ketahuan dia itu orang Hindu, orang Buddha, ya. Atau dia pokoknya ketahuan dia nggak sholat, nah itu kalau ketahuan saja baru ini. Ya, asalnya dihukumi tadi. Karena tempat kita kalau nggak muslim ya, ahli kitab yang biasanya beraktivitas seperti itu. Karena Hindu Buddha sedikit. Kalau misalkan Kimberly, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, misalkan seorang muslim, kita nyembeli ayam misalkan, kita seorang muslim terus baca bismillah, tapi pas sembelihannya itu gak langsung mati gitu Pak Ustadz. Jadi pernah saya nyembeli ayam gitu, pas saya lepas masih hidup gitu. Masih hidup gitu, mungkin karena apa ya itunya. Hidupnya berapa lama? Apa itu sudah keluarin darah? Banyak, darahnya banyak, tapi dia matinya. Tiga saluran sudah terpotong belum? jadi dia sempat hidup dulu, jalan dulu, terus lama-lama mati gitu. Itu gimana hukumnya? Walau-walau, itu harus dilihat. Tiga saluran tadi sudah disembelih apa belum? Iya. Saluran makan, saluran pernafasannya itu sudah benar-benar sembelih apakah belum? Terus apakah benar kalau kita pas nyembelih itu sekali gitu nggak boleh diangkat dulu pisaunya? Iya. Walau-walau, saya belum tahu dalil untuk melarangnya. Ya memang di sebagian tempat, terus tempat saya sendiri nggak boleh. Jadi gini-gini nggak boleh ya? Harus ya. Angkat, harus sembelih gitu, angkat lagi baru gini lagi nggak boleh. Saya pernah dengar jadi pas nyembelih. Jangan diangkat dulu pisaunya gitu, jangan diangkat, jadi harus nempel terus gitu. Harus nempel terus. Kalau walam, saya belum tahu dari yang melarangnya. Asalnya boleh. Terus yang masalah ayam yang tadi gimana Pak Ustaz? Itu halal apa haram? Hah? Kalau walam. Harus lihat penyembelihannya tadi seperti apa. Orangnya kan. Karena sebagian hewan ada yang seperti itu, sudah disembelih benar. Ya namun masih berontak-berontak. Karena mungkin ini cara penyembeliannya itu enggak dilakukan cara yang ini, bukan ini, enggak bersifat ihsan lah. Artinya dia itu matinya itu mati penasaran. Karena ketika iya, ini ya, ini cara penyembelian yang kurang tepat ini. Kalau kita misalnya mau menyembelih korban ya, misalnya hari raya Idul Adha ya. Kambingnya itu jangan diantriin lihat temannya itu lagi di ini, di tebas lehernya, jangan. Karena kalau lagi lihat seperti itu ya, dia jadi stres, takut. Wah ini saya, nanti saya seperti itu lagi. Ya kan kayak sedih ya kan. Seandainya kita lah coba lihat. Perasaan kita kalau lihat ada orang disakiti kayak gitu gimana kita? Sudah ketakutan kan? Ya sama dengan hewan. Dia sudah ketakutan seperti itu. Nah itu mungkin diantara sebabnya itu dia tadi masih berontak-berontak seperti itu. Ya, maka sembunyikan kalau ada hewan yang lain, sembunyikan dia. Yang lain tuh sembunyikan, jangan lihat ada pertumbuhan darah di situ, ini jadi takut dia. Ya. Ya, kita memiliki alat musik, apa sebaiknya dilakukan dengan alat musik tersebut? Apakah boleh dihadiahkan kepada orang lain? Sebaiknya tidak dihadiahkan. Ya, juga tidak, yang jelas ini tidak boleh dijual juga. Ya, alat musik tersebut. Ya, sebaiknya di bumi hanguskan. Ya, sebaiknya seperti itu. Karena kalau untuk dihadiahkan kepada orang lain, ya temannya yang jadi tambah rusak, ya itu nanti akibatnya kepada kita juga. Jual kepada orang kafir ya, walau alam. Bagaimana hukum memakai sarung yang bahan bakunya tercampur dengan sutra? Terkadang di negara kita masyarakat bahkan kebanyakan ulama ustadz ada yang menjual, ada yang membolehkan di kainnya tadi tertulis ya bahan sutra sekian persen. Mungkin menurut beliau-beliau kalau tidak pakai sarung tersebut tidak dibatalkan. Mungkin ada yang bertanya ini? Tidak disebut ulama kalau dipakai sarung BHR. Bukan ini. Mungkin menurut beliau-beliau kalau tidak pakai sarung tersebut tidak dikatakan ulama gitu. Jadi harus pakai sutra. Jadi harus pakai pakaian sutra gitu maksudnya. Atlas emangnya sutra? Oh maksudnya kayak seperti itu, seperti pakai kain atlas. Kalau nggak pakai kain atlas nggak disebut ustadz gitu, nggak disebut kiai. Walau untuk asalnya, ya nggak boleh memakai pakaian kain sutra ya, kecuali hanya sedikit, ya. Kurangnya sedikit ya, nggak sampai sekian persen, apalagi sampai 10% ya, seperti itu nggak seperti itu. Kecuali kalau orang yang punya penyakit, ya terpaksa dia memakai kain sutra, ini masalahnya beda lagi. Ada lagi yang terakhir mungkin? Ya monggo Pak. Tadi dijelaskan kalau hewannya itu enggak najis, apa enggak haram, berarti kotorannya juga apa enggak najis. Kalau najis jelas haram, kalau haram belum tentu najis. Nah sekarang itu ada berita di Cina itu dia mengembangkan teh dari kotoran panda, itu gimana? Kembali ke panda, itu termasuk hewan buas apakah enggak, bertaring atau enggak, saya belum meneliti tentang panda juga karena jarang melihatnya ya, tentang panda. Panda barangkali itu mirip dengan beruang ya. Ya itu perlu dilihat lagi lebih jauh ya. Saya belum melihat tentang masalah tersebut. Ada lagi yang lain? Sedekahnya, monggo. Pak Nano ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi langsung saja tadi bilang Ustaz bahwa daging sembelihan dari ahlul kitab itu halal. Dan tadi juga Ustaz bilang bahwa orang muslim yang jelas-jelas tidak sholat itu tidak boleh. Dan sedangkan orang kafir sendiri atau ahlul kitab itu sendiri bisa dibilang katakanlah kafir gitu. Gimana Ustaz? Karena tadi ahlul kitab saja dagingnya itu halal ya toh, sedangkan orang yang muslim yang enggak sholat. Ya, ini masalahnya ini muslimnya ini cuma ngaku-ngaku muslim. Ya, muslim KTP yang di sini, makanya di sini perlu dirinci memang tentang masalah orang yang meninggalkan sholat, yang bagaimana kita bisa katakan itu dia kafir. Maka para ulama itu jelaskan ada beberapa rincian tentang masalah ini. Kalau dia yang pertama, kalau dia itu mengingkari kewajiban sholat, ya artinya ya nggak sholat juga nggak apa-apa, ya dia punya keyakinan, punya itikad semacam itu, maka ya para ulama sepakat dia itu kafir, menganggap sholat itu tidak wajib. Kemudian yang kedua, masih menganggap sholat wajib, namun juga nggak sholat. Ya, boleh jadi dulu awal-awal mungkin kecil tuh rajin, ya, atau mungkin ketika SMA tuh rajin, ya, ketika masih muda rajin. Namun setelah nikah tuh nggak pernah sholat, belas nggak pernah sholat sama sekali. Ya, maka ini kembali kepada hadis Nabi Sallam. Nabi Sallam itu pernah bersabda, Allah dua lazi bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian diantara orang muslim dan orang kafir adalah mengenai perkara sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Jelas ya? Sini enggak dikatakan kafir kecil, kafir besar, kufur akbar, kufur asgor, enggak. Kafir mutlak. Dan juga Umar bin Khattab juga pernah mengatakan la islam liman taraka shalah. Tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat. Tidak disebut muslim. Maka ini untuk orang-orang semacam itu. Dia ngaku akan kewajibannya namun ya tidak pernah juga meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, ada orang yang bolong-bolong sholatnya. Ya kan? Subuh enggak sholat, zuhur, asar, maghrib, isya rajin. Satu sholat ya, atau mungkin beberapa sholat dalam sehari dia tinggalkan. Tapi masih sholat juga, masih sholat. Ketika ingat aja atau ketika ajak teman aja, dia sholat. Maka untuk orang semacam ini, ya, ini dikatakan oleh para ulama, dia ini orang munafik dan meninggalkan satu sholat itu tetap termasuk dosa besar, namun dia masih muslim. Cuma memiliki tanda-tanda munafik, dia masih muslim. Dia muslim yang fasik karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Dan meninggalkan satu rukun Islam itu dosanya besar, ya. Ya. Para ulama sampai Ibnu Qayyim itu mengatakan, para ulama itu sepakat dosa meninggalkan satu sholat saja itu lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina, daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi orang yang orang yang meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Ya, itu saking parahnya seperti itu. Makanya kalau orang seperti ini, ya tadi, ya saya katakan dia masih muslim namun orang yang fasik karena sering berlumuran dosa. Nah, intinya di sini lihat, ya, orang yang meninggalkan sholat itu yang bagaimana di sini. Kalau yang pertama dan kedua, ya ini bermasalah. Ya, kalau dia itu menyembeli hewan. Namun kalau yang ketiga, kalau dia masih muslim, ya cuma bolong-bolong saja sholatnya, dia itu bolong-bolong sholatnya. Nah, ini daging sembelihannya itu masih halal. Ya, jadi dilihat muslim itu seperti apa yang kami maksudkan tadi. Kayaknya sudah, ya. Ada lagi, ya? Masih bilang kafir juga. Kenapa dibolehkan sedangkan untuk kafir? Dibolehkan karena ada dalil yang membolehkan. Dalil. Iya kan? Ya. Sudah demikian yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, silakan nanti kalau ada masukan atau kritikan silakan sampaikan kepada kami, ya, bisa nanti selama majelis ini ataupun nanti kalau ketemu kami atau mungkin di website, ya nanti silakan ada di makalah atau ada di alamat website, nanti silakan dilihat. Juga pembahasan-pembahasan yang ada nanti kami berusaha lengkapi nanti tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin tadi tidak bisa kami bahas atau menjawabnya secara lengkap. Ya, intinya di sini pembahasan ini sebenarnya sudah dibahas di website kami. Silakan dilihat lebih lengkap. Ya, pembahasan lengkapnya sudah ada di website tersebut. Beberapa hukum penjelasan makanan kelelawar misalnya sudah kami bahas. Hukum cacing sebagai obat juga sudah kami bahas. Silakan merujuk langsung ke website tersebut. Ya, demikian kami cukupkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan yang ada itu dari kami sendiri dan kebodohan kami dan godaan dari setan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.